Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu asma'ul af'al wal aswat, isim-isim fi'il dan isim-isim suara. Qala an-nazim rahimahullah: ما نبع فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أو وهومه وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهيها تنزر والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل هناصبين كذا رويد بل هناصبين ويعملان الخفض مصدرين وما لما تنب عنه من عمل لها وأخر ما لذي فيه العمل واحكم بتنكر الذي ينون منها وتعريف سواه بين وما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل كذا الذي أجدى حكاية كقب والزم بين النوعين فهو قد وجب. Selesai insyaAllah. Asma'ul af'al wal aswat. Ma naba'an fi'lin kashattana wasah huwa ismu fi'lin wa kadha awwah wa mah. Apa saja yang ia menggantikan dari fi'il dalam keadaan seperti syattan, syattan hal dari fa'il yang ada pada naba. Apa saja, isim-isim apa saja yang ia menggantikan dari fi'il seperti syattan, syattana, al-farra, membacanya dengan kasrah, syattani. Wasah dan juga soh. Huwa ismu fi'lin, maka ia disebut dengan isim fi'il. Wa kadza awwah, demikian pula awwah. Wa mah dan juga mah, ini semua disebut dengan isim fi'il karena ia menggantikan dari fi'il. Umin wa mah bima'na fa'al ka'amina. Adapun isim-isim dengan makna if'al, dengan makna fi'il amr, seperti amin, permanis istajib, ini kathur, banyak. Wa ghairuhu, adapun selainnya, kawai dan hayhat, nazar itu jarang. Ya. InsyaAllah ini jelas ya maknanya. Lihat. Qala syarih rahimahullah. Asma'ul af'al alfadun taqumu maqamal af'al. Isim-isim fi'il adalah lafad-lafad yang menduduki posisi fi'il. Dalam hal apa? Fid dalalati ala ma'naha. Dalam hal penunjukannya kepada makna fi'il. Wa fi amaliha, dan juga dalam hal amalannya. Itulah asmaul af'al, yaitu isim yang dia menduduki posisi fi'il dalam hal penunjukannya kepada hadas, ya, juga zaman. Wa fi amaliha, dan juga dalam hal amalannya. Kalau dia lazim, merafakan fa'il. Kalau dia muta'addi, merafakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Sebelum dilanjutkan, di sini ada catatan kaki nomor 3. المراد بالقيام مقام الأفعال في العمل كون اسم الفعل عاملا غير معمول. Dan ini maksud dengan bahwasanya isim tersebut, isim-isim tersebut menduduki posisi fi'il dalam hal amalan adalah bahwasanya isim fi'il beramal, ya, غير معمول, tapi tidak bisa yang lainnya beramal padanya, tidak bisa dijadikan sebagai ma'mul. Ya. Sebagaimana fi'il. Ya, demikian. Sesungguhnya kalau fi'il, fi'il apa? Ay la tata'athar bil awamil allati taqadhiha fa'ilan aw maf'ulan lahu wa fi kauniha laysat fadlah. Saya ulangi, yang dimaksud dengan bahwasanya isim-isim tersebut menduduki posisi-posisi fi'il dalam hal amalan adalah bahwasanya isim fi'il itu beramal dalam keadaan dia tidak bisa dijadikan sebagai ma'mul, tidak bisa yang lain beramal padanya. Ay la tata'athar bil awamil, maksudnya ia tidak bisa dipengaruhi oleh amil, bahkan tidak bisa dimasuki oleh amil. Allati taqtadhiha fa'ilan, yang amil tersebut menuntut isim tersebut sebagai fa'il atau maf'ul lah, maf'ulnya tidak bisa gitu. Nah, tidak bisa isim fi'il tersebut dijadikan sebagai fa'il ataupun maf'ul. Fa fi kauniha laysat fadlah, dan dalam hal bahwasanya ia isim-isim fi'il tersebut bukan fadlah tapi umdah ya, sebagaimana fi'il. Fa kharaja bidzalika ismul fa'il, maka dengan itu keluarlah isim fa'il. Wal masdarun naibu an fi'lihi, dan juga masdar yang menggantikan fi'ilnya keluar dengan ucapan alfadun taqumu maqama al-af'al. Itu apa? Isim fa'il dan juga masdar yang menggantikan fi'ilnya. Kenapa? Li'at lita'asurihima bil'awamil, karena keduanya isim fa'il dan juga apa? Masdar itu terpengaruh oleh amil. Bisa masing-masing dari fa'il ataupun masdar dijadikan sebagai fa'il atau maf'ul bih. Ya, adapun isim fi'il tidak bisa. Sebagaimana fi'il, ya. Kecuali dikaitkan fi'ilnya, ya. Wa innaba 'anil fi'li ma'nan, meskipun keduanya isim fa'il dan masdar menggantikan dari fi'il secara makna. Ya, tapi dari sisi ta'assurnya tidak seperti apa? Fi'il. Ya. Wa kharajatil hurufu likaunha fadlah, keluar pula huruf karena dia huruf itu fadlah. Wa innabat anil fi'li ma'nan, meskipun sebagian huruf ada yang ia menggantikan dari fi'il secara makna, ia pun keluar. Kenapa? Dia fadlah bukan umdah. Ini insyaallah jelas ya. Ya. Asmaul af'al adalah alfadun taqumu maqamal af'al fi dalalatiha, fi dalalati ala ma'naha wa fi 'amaliha. Lafad-lafad yang menduduki posisi fi'il-fi'il dalam hal penunjukannya kepada makna fi'il. Dari sini atau sampai di sini masuk isim fi'il, isim fa'il ya. Terus apa lagi? Masdar dan yang lainnya. Wa fi 'amaliha, keluar. Selain apa? Isim-isim fi'il dalam hal amalannya. Di mana ia beramal dan tidak bisa yang lain beramal padanya. Keluar selain isim fi'il. Karena selain isim fi'il seperti isim fa'il, masdar, dia beramal, cuma di sisi lain dia pun bisa menjadi ma'mul, menjadi ma'mul, bisa yang lain beramal padanya. Kemudian kata mu'alliqnya di sini, walin nuhati fiha madzahibu min haitsu tabi'atiha, bagi para ahli nahu pada isim-isim fi'il tersebut ada madhab-madhab, pendapat-pendapat, min haitsu tabi'atiha, dari sisi tabiatnya isim-isim fi'il. Perkaitan dengan tabiat dari isim-isim fi'il ada beberapa pendapat di kalangan ahli nahu. Fajumhurul basriyina ala annaha asma. Mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwasanya itu semua adalah isim-isim. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berpendapat, hiya af'alun ustu'milat isti'mal al-asma. Itu adalah fi'il-fi'il tapi digunakan dengan penggunaan isim. Digunakan sebagaimana penggunaan isim. Wa qala al-kufiyun, adapun orang-orang Kufah berkata, hiya af'alun haqiqatun. Itu semua adalah fi'il-fi'il secara hakiki. Wa yurajjihu qawla jumhuril basriyin qabuluha ba'du alamatil asma'i كالتنوين والتصريف وعدم قبولها علامات الأفعال ومخالفتها لأوزان الأفعال. Dan menguatkan, diperkuat, dirajihkan pendapat jumhur al-basriyin yang mengatakan bahwasanya kalimat-kalimat tadi yang sudah lewat, syatan, soh, awah, dan misalnya adalah isim-isim, ini dikuatkan dengan bahwasanya kalimat-kalimat tersebut qabuluha ba'du alamatil asma, bisa menerima sebagian dari tanda-tanda isim, seperti tanwin dan tasrif, sharf, ya, tanwin dan sharf, kasrah, bisa dikasrah, ya. Wa adamu qabuliha, di sisi lain kalimat-kalimat tersebut tidak menerima tanda-tanda fi'il. Juga kalimat-kalimat tersebut menyelisihi wazan-wazan, timbangan-timbangan fi'il. Itulah yang menguatkan mazhabnya jumhur al-basrin. yang menyatakan bahwasanya seperti kalimat-kalimat yang tersebut dalam bait tadi adalah apa? Asma, isim, bukan fi'il. Wa talafal qailuna bismiyatiha fi madluliha. Mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya lafaz-lafaz tadi adalah isim itu berselisih dalam hal madluliha, penunjukan isim-isim tersebut. Fal arjah, yang lebih rajih bahwasanya anna madluluha lafzul fi'l, bahwasanya penunjukan dari isim-isim fi'il adalah seperti yang ditunjukkan oleh lafaz fi'il. Lafaz fi'il misalkan sah, ini penunjukannya apa? Sah, uskut, itu yang ditunjukkan oleh uskut. Adapun zaman dan juga hadaf itu ditunjukkan oleh uskut, bukan oleh sahnya. Paham enggak? Jadi sah ini isim fi'il, madlulnya sah adalah uskut, dan uskut sendiri mengandungi makna hadaf dan zaman. Lal hadas wa zaman, bukan penunjukan soh ini kepada hadas dan zaman, bukan, tapi kepada apa tadi? Lafaz fi'il. Bisa dibedakan ini dua pendapat. Jadi yang pertama, dari mereka yang berpendapat bahwasanya lafaz-lafaz tadi adalah isim, menyatakan bahwasanya madlulnya, penunjukannya isim-isim fi'il adalah ya kepada fi'il, lafaz fi'ilnya soh uskut. Ya. Dan uskut sendiri mengandungi makna hadas dan zaman. Bukan hadas dan zaman. Bukan so ini menunjukkan kepada hadas dan zaman. Bukan. Iya, paham enggak? Tapi ia menunjukkan kepada lafaz fi'il. Kemudian lafaz fi'il itu menunjukkan hadas dan zaman. Tidak langsung gitu loh. Menunjukkan kepada hadas dan zaman. Bal tadullu ala ma yadullu alaihi al-hadas wa zaman. Bahkan ia menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan oleh hadas dan zaman. Ada yang lebih jelas dari ucapan Al-Mu'alik di sini, yaitu ucapannya Ibn Hamdun dalam Syarah Al-Makuri. Beliau sebutkan, fahal madluluha lafzul fi'li lal hadas wa zaman. Apakah penunjukannya adalah lafaz fi'il, bukan hadas dan zaman, seperti sah. Fahal madluluha lafzul fi'li lal hadas wa zaman, kal sah. Fa'innahu ismun liqaulika, karena sah adalah nama isim untuk ungkapan uskut. Uskut atau dipahami aja lah, cukup yang ada di bawah ya. Uskut. Jadi sah adalah isim yang mengungkapkan uskut. Makna uskut diam. Waskut. Uskut huwalladhi dalla ala zaman wal hadas, ialah yang menunjukkan kepada zaman dan hadas. Wa'adalu hina idzin 'anil fi'li ilaiha lil mubalaghah. Berarti ketika digunakan sah dengan makna uskut, berarti adalu, mereka meninggalkan ketika itu penggunaan fi'il uskut ya kepada sah. Apa tujuannya? Mubalaghah. Untuk mubalaghah. Ada sedikit perbedaan berarti ya antara uskut dengan sah. Isim kan menunjukkan thubut, sehingga untuk mubalaghah. Sehingga faida qulta, kalau engkau katakan hayhata, maka maknanya ba'uda ditambahkan lagi jiddan, gitu. Bukan sekedar ba'uda karena isim dia ada mubalaghah. Ba'uda jiddan, kalau dikatakan nazali tidak semata aksir, tapi apa, tidak semata inzil, tapi aksir an-nuzul gitu. Kalau sabr aksir as-sukut, atau penunjukannya adalah masdar gitu. Jadi pendapat yang pertama, penunjukannya kepada lafaz fi'il, atau penunjukannya kepada masdar, wa huwal hadas, itu hadas saja, duna zaman, tidak mengandungi makna zaman. Berarti ketika itu, yaitu ketika sah itu madlulnya adalah masdar, itu hadas saja tanpa zaman, maka sah ketika itu adalah ismun liqaulika, sebagai isim dari ucapanmu sukut. Sukut, bukan dari uskut. Kalau usud mengandungi hadas dan zaman. Kalau sukut hanya masdar saja. Hadas saja tanpa zaman. Au hiya dalatun alal hadas wa zaman. Atau ia sendiri yang menunjukkan kepada hadas dan zaman. Kal fi'li, seperti halnya fi'il. Aqwalun thalasah. Tiga pendapat. Wal awwal huwal munasib. Pendapat yang pertama itulah yang paling tepat. Litasmiyatiha isma fi'lin. Karena ia disebut dengan isim fi'il. Wahwal masyur, itu yang masyur, ya itulah yang masyur. Ia ya, seperti yang disebutkan di sini, yang Fal arjah itu. Bercabang dari sini pembahasan yang lain, yaitu bahwasanya kalau kita mengatakan bahwasanya lafaz-lafaz tadi sah dan teman-temannya dari isim-isim fi'il itu, kita kalau kita katakan bahwasanya itu adalah isim-isim fi'il sesuai dengan mazhab jumhur, maka dia tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak ada apa? Mahal dalam i'rab. Adapun di atas pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya ia menunjukkan kepada masdar saja, maka dia mahalnya nasab seperti masdar maf'ul mutlak. Adapun kalau kita ambil pendapat yang ketiga, yaitu dia seperti fi'il gitu, menunjukkan kepada hadas dan zaman, dia seperti fi'il menunjukkan kepada hadas dan zaman, maka ia pada mahalnya rofa, seperti disamakan dengan fi'il mudhari' berarti. Jadi so irobnya bagaimana? Menurut pendapat jumhur yang masyhur, dia tidak ada mahal dalam irob. So ismu fi'il wa fa'ilul wamir musatir fih wujuban taqdiru anta. Dan so di situ tidak ada mahal dalam irob. Ataupun yang lain yang menyatakan bahwasanya dia mahalnya nasab karena mana sukutan gitu. Ada juga mengatakan mahalnya rofa. Kita kembali di catatan yang ada di sini. Insyaallah jelas ya. Jadi yang menyatakan bahwasanya lafadz-lafadz tadi isim, ada perbedaan lain, ada perbedaan juga. Yang pertama menyatakan bahwasanya dia menunjukkan kepada lafadz fi'il, soh menunjukkan uskut. Nah itu. Yang kedua bahwasanya soh menunjukkan kepada masdar, hadas saja kandungannya, masdar saja. Seperti ucapan soh berarti sama dengan sukutan, diam. Maka i'rabnya dia maf'ul mutlak. Atau dia soh itu sendiri yang menunjukkan kepada hadas dan zaman tanpa penunjukan kepada lafadz fi'il. Maka dia seperti fi'il itu. Pada mahalnya rofa. Wakhtalafal qailuna sudah ini. Wara al-musannif al-akhfash wa ghairuhu anna asma al-af'al la mahala laha min al-i'rab. Adapun musannif juga al-akhfash selain dan juga selainnya berpendapat bahwasanya isim-isim fi'il tidak ada mahal dalam i'rab. Bainama ra'a al-mazuni annaha fi mawdi' nasbin bi mudmar. Meskipun Al-Mazuni berpendapat bahwasanya ia pada maudhi'nya nasab dengan dhamir. Dan bimudmar maksudnya dengan fi'il yang mudmar. Masar. Bimudmar ini bifi'ilin mudmar atau bi'amilin mudmar. Di saat Al-Mazuni berpendapat bahwasanya lafaz-lafaz tersebut pada mahalnya nasab bimudmar ini bi'amilin mudmar. Dengan amilin mudmar. Bukan dengan dhamir ya. Waraghiru manna fi maudhi'i rafin bilibtida'ah. Ini nih. Tadi yang rafa'. Bagian yang lain menyatakan bahwasanya dia pada mahalnya rafa bil ibtida, ya, dengan ibtida. Wa aghna marfu'uha 'anil khabar, dan marfu'nya itu mencukupi dia dari khabar. Ini ungkapan seperti ini sudah tidak asing kan? Iya kan? Nah, jadi kalau rafa sebagai mubtada ya. Sebagai apa? Mubtada. Khabarnya mana? Tidak butuh khabar. Kenapa? Sudah tercukupi dengan marfu'nya. Marfu'nya mana? Mustatir. Fa'ilnya itu menduduki apa? Khobar gitu. Nah, itu pendapat-pendapat. Ya. Tidak hanya untuk belajar memahami lah yang ada di sini ya. Meskipun anda mau ambil satu aja enggak apa-apa, silakan pendapat yang rajih jumhur silakan. Kita ulang ya. Asmaul af'al adalah lafaz-lafaz yang menduduki posisi fi'il-fi'il dalam penunjukannya kepada makna-makna fi'il dan juga dalam hal amalannya. Dan isim-isim fi'il kadang bermakna amr, perintah. Berarti isim fi'il amr. Wa huwa al-katsir fiha. Dan ini banyak pada isim-isim fi'il dengan makna amr. Contoh mah dengan makna ukfuf, tahan dari perbuatan nih. Kalau mah tahan dari perbuatan, sebagaimana dalam hadis apa al-Arabi yang kencing di sudut masjid itu ya kan, mah tahan jangan pukul, jangan sakiti dia. Ya. Mah i'rabnya bagaimana? Mah ismu fi'il amr gitu. Mabni ala sukun. La mahalalah min al-i'rab. Hadha ala madhhabi al-jumhur. Kemudian wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru. Ya tergantung ini aja bicara siapa. Bisa antum, anta, antuma, bisa satu aja lafadznya. Wa amin juga amin. Di mana stajib. dengan makna istajib, kabulkanlah. Sebagian menyebutkan lohnya amin, ada tiga katanya. Amin, amin, dan amin. Ada amin, ada amin, ada amin. Ya, kata dinukil dari lughah yang lain. Wa takunu bi ma'na al-madhi, dan kadang juga isim fi'il itu datang dengan makna madhi. Seperti syattan. Syattan. Kalau al-farra harakatnya bagaimana? Ya, syattani. Mungkin diserupakan dengan musanna ya. Kan lafaznya seperti musanna. Al-madhi itu lughah yang dinukilkan oleh al-farra. Seperti syattan dengan makna iftaraqa. Dengan makna iftaraqa. Dimutlakan di sini iftaraqa. Ini pendapat jumhur. Bahasa syattan dengan makna iftaraqa mutlak. Iftiraq mutlak. Adapun Zamakhsyari menqaid. Qayyadahu Zamakhsyari bil iftiraq fil ma'ani. Dengan al-iftiraq, perpisahan dalam hal makna-makna wal ahwal dan keadaan-keadaan. Qayyad al-Zamakhsyari bil iftiraq fil ma'ani wal ahwal. Seperti al-ilmi. Ini apa? Makna-makna. Al-jahal, makna. As-sihah, keadaan. As-saqam, sakit. Ya. Syatani. Apa? Al-alim, misalkan. Atau al-ilm wal-jahal. Syatani, al-ilm wal-jahlu. Syatan, as-sihah, was-saqam. Misalnya itulah. Sehingga tidak boleh dikatakan pada perkara-perkara yang apa? Hissi ya. Katanya, fala yuqal syattani al-khosmani. Tuh. An majlisil hukmi. Syattani al-khosmani. Dua yang bertiga ini jauh. Posisi duduknya. An majlisil hukm. Dari majlis hukum. Ini tidak diperbolehkan. Kata Zamakhsyari. Kalau jumhur memutlakkan. Sebutkan dalam catatan kaki nomor 1 ada syaratnya penggunaan isim fi'il dengan syattan ini, tidak sembarang pakai. Yushtaratu an yakuna fa'iluhu musannan, dipersyaratkan agar fa'ilnya musanna. Iya, agar apa? Fa'ilnya musanna. Atau kalau tidak ma'tufan 'alaihi, fa'ilnya itu sebagai ma'tufan 'alaihi, diatofkan kepadanya isim lain. Taqul, engkau katakan syattanir rajulani, sangat berbeda dua orang ini gitu. Syattani baina Khalidin wa Sa'idin, sangat jauh berbeda antara Khalid dan Sa'id. Ah, itu fa'ilnya apa? Syattan, imma musanna wa imma ma'tuf 'alaihi. Wa yaqbalu al-fa'ila wa yaqbalu al-fa'ilu dukhula ma'a az-za'idah, dukhula ma'a az-za'idati, dan fa'ilnya syattan bisa menerima ma' tambahan. Bisa dikasih mat tambahan untuk taukid. Syattani, misalkan ma baina, ya ma baina Khalidin dan Sa'idin misalkan. Au ma baina alaihi, atau ditambahkan padanya ma baina. Ma baina rajulain misalkan. Boleh. Fa'ilnya apa? Menerima ma Zaidah. Sehingga i'rab mislam ma ya fa'il. Ma-nya Zaidah untuk taukid. Atau juga ditambahkan padanya ma baina alaihi. Wa yakunu fi hadhihi al-hal majrurun lafzan marfu'an taqdira. Wa yakunu fi hadhihi al-hal, maka fa'ilnya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti apa? Dimasuki apa? Ma baina, itu baina. Baina kan dharf, mengejarkan sebagai mudhaf ilaihi setelahnya. Maka fa'ilnya majrurun lafzan. Lafaznya majrur marfu'an taqdira. Adapun takdirnya atau mahalnya apa? Rafa'. Takdirnya rafa'. Alal fa'iliyah, sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Faham ini? Nah itu, syattan. Bermakna istaraqa. Ditambahkan lagi. Istaraqa jiddan atau ba'uda. Taqulu, engkau kata syattani Zaidun wa Amr. Syattani Zaidun wa Amrun. Ma'atuf. Amr kepada Zaid. Sangat jauh berbeda. Zaid dan Amr. Wahaihata. Hayhata dengan makna kata di syaitan bukan ba'udah ya. Iftaraqa berbeda. Kalau hayhata bermakna ba'udah. Kalau kasih jiddan juga. Masalah hayhat. Dengan makna apa? Ba'udah. Engkau katakan hayhat al-aqiq. Sangat jauh sekali al-aqiq. Satu nama tempat di Hijaz. kadang pada hayat itu ditambahkan fa'ilnya dengan lam. Maka tuzadu fihi lam, kadang ditambahkan pada fa'ilnya hayat lam, lam zaidah berarti ya, untuk taukid. Contoh hayhata, hayhata lima tu'adun. Lamnya untuk kalau dalam Al-Quran kita katakan taukid atau silah, tidak dikatakan zaidah, maknya fa'il dia. Kadang langsung hayhata laqi hayhata lil misalkan. Maknanya ba'uda. Wa bima'na al-mudhari, dan kadang isim, isim fi'il datang dengan makna mudhari'. Seperti awah. Awah dengan atau aja aku merasa sakit. Kita juga gitu dipukul au. Sin awah. Atau aja. Ya, dikatakan dalam i'rabnya isim fi'il apa? Mudhari' gitu. Kalau maknanya madhi isim fi'il, madhin isim fi'il, amr. Wawai juga wai, juga wai bimakna a'jab, dengan makna a'jab. Wai dengan makna a'jab, seperti dalam contoh ayat Allah Subhanahu wa taala, wai ka'annahu la yuflihul kafirun, wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka wai di situ bermakna a'jab. A'jabu, aku merasa kagum, aku merasa heran. Wal kafnya waika itu, waika annahu, wainya jelas isim fi'il apa? Fi'il mudhari. Maknanya apa? A'jab. Kafnya ada beberapa sisi. Bisa kafnya lita'lil. Lita'lil untuk menunjukkan makna ta'lil, seperti lamu ta'lil maknanya. Sehingga kalau dibawa lamnya kepada makna ta'lil, taktirnya a'jabu li'adami falahil kafirin. Wa ka'annahu la yuflihul kafir, la yuflihul kafirun, maknanya a'jabu li'adami falahil kafirin. Aku merasa kagum dengan li'adami falahil kafirin, tidak adanya keberuntungan bagi orang-orang yang kafir. Atau sisi yang lain, kafnya harfu khitab, huruf khitab saja, huruf khitab. Wa ka khitab, annanya masariyah, ka'anna anna masariyah mu'akidah. Kafnya tusol biwai, kafnya lil khitab ini disambung dengan wai, jadi wai ka. Aslinya wai laka gitu. Wallam muqaddarah ba'daha, dan lamnya ditakdirkan setelah wai. Wallamu muqaddaratun ba'daha. Berarti wa a'jabu laka gitu. Ya aslinya ya. A'jabu laka. Harfu khitab. Kemudian ada juga yang mengatakan dia harfu tashbih. Ada yang mengatakan kafnya harfu tashbih dengan makna tahqiq. Kepastian. Wa ka'annahu gitu kan. Wa a'jabu ka'annahu seolah-olah. Wa'ika'annahu la yuflihul kafirin. Ini kan tashbih, tapi mana tahqiq? Itu bahwasanya orang-orang kafir tidak beruntung gitu. Paham enggak? Tashbih tapi maknanya apa? Tahqiq, kepastian. Sehingga tidak dikatakan saya merasa heran atau saya merasa kagum. Ka'annahu sepertinya gitu. Mungkin tidak dibawa kepada makna hakiki dari tashbihnya, tapi kepada makna tahqiq. Saya merasa kagum, sungguh-sungguh orang-orang kafir itu apa? Tidak beruntung gitu. Faqila ka'an itu ka'anna, berarti menjadi ka'anna gitu. Harfu tashbih kan? Ulangi, faqila ka'anna, ka'anna harfu tashbih dengan makna tahqiq. Demikian pula engkau katakan pada semisal ayat ini, yaitu wa ka'anna Allah yabsutur rizqa. Bisa dengan beberapa sisi tadi. Saya ulangi ya. Fawai bimana ajab wal kaf imma li ta'lil, ini yang pertama, kafnya li ta'lil ay a'jabu li adami falahil kafirin, atau harfu khitab, huruf khitab, huruf khitab saja berarti ya, bukan dhamir berarti ya, harfu khitab saja bukan dhamir berarti. Kemudian annanya masariyah, anna masariyah tusol biwai, disambung dengan wai. harfu idhaf saja berarti wa ka'annahu dijadikan silah gitu ya, ataupun disambung annanya dengan wa walam muqaddarah ya ba'daha, dan lam ditakdirkan setelahnya. A'jabu li'anna gitu maksudnya sama ya. Kafnya kan huruf khitab saja. Berarti wai ini a'jabu li'anna gitu. Li'anna al-kafirina la yuflihun. Atau misalnya itu takdirnya. An kan ditakwil kan masdar kan kalau anna itu. Wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Apa takwilannya annahu la yuflihul kafirun? Adam falah al-kafirin. Berarti wai a'jabu li'adami falahil kafirin. Sama juga berarti ya. Kafnya harfu khitab saja. Saya ulangi yang kedua ini. Dikatakan lamnya harfu khitab bukan pamir ya. Harfu khitab saja. Seperti dhalika, iyaka, harfu khitab saja bukan pamir. Dan anna masariyah mu'akidah. Ya, disambung dengan wai. Ada lam yang muqaddarah setelah wai dan sebelum anna. Lam ta'lil. Sehingga maknanya sama dengan sebelumnya. A'jamu li'adami falahil kafirin. Atau pendapat yang berikutnya. Ka'annanya. Susunan ka'anna ini satu kata. Dia huruf tashbih. Tapi tashbihnya maknanya tahqiq pastian. Ya karena kalau dibawa ke bar tashbih yang hakiki ya. Enggak pas maknanya. Iya kan. So, a'jabu saya merasa kagum. Ya. Seolah-olah. Ya orang kafir tidak beruntung. Padahal pasti kan. Ya berarti tahqiq dengan makna apa? Tashbih dengan makna apa? Tahqiq. Ya, paham ini? Itu wa kaannahu la yuflihul kafirun. Terjemahnya apa berarti sekarang? Saya merasa kagum. Ya, karena orang-orang kafir tidak apa? Beruntung. Kadang-kadang kita bingung menerjemahnya ya. I'rabnya ya tadi ada beberapa sisi i'rab tadi. Tiga ya. Jadi pahami i'rabnya insyaallah ya. Wa kaannahu wa bagaimana? Ismu fi'il mudhari ma'nahu a'jab. Kafnya kita ambil pendapat yang pertama. Kaf apa? Harfu ta'lil. Ya, li ta'lil gitu aja. Li ta'lil. Kemudian anna al-masariyah wa ma ba'daha berarti apa? Pada mahalnya apa? Pada mahalnya jar ya. Pada mahalnya jar. Bil kaf ya, dengan sebab kaf dengan makna ta'lil itu. Atau sisi yang kedua. Silakan. Kemudian nomor tiga ada catatan kaki itu. Wa min dhalika qaulu syair, di antara contoh wai dengan makna ajab adalah ucapan penyair wa huwa Adi ibn Zaid al-Abadi wa ka'an man yakun lahu nashabun yuhbab wa man yaftaqir ya'ish 'aysha durri. Saya belum buka mufradatnya. Wai di sini wai ajab. Ya, wa ajab. Ka'an man yakun lahu nasyab, karena orang yang memiliki nasyab, apa nasyab saya bukan belum cek maknanya, yuhbab dicintai. Wa man yaftaqir, adapun orang yang miskin, ya'ish 'aysha durri, dia hidup dengan kehidupan yang sengsara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wai, iya, dalam penggunaannya sepertinya seperti demikian dengan ka'an. Wai ka'anna, wai ka'anna. Tapi ya wallah alam apakah mesti seperti ini atau tidaknya? Dalam contohnya didapati dengan ka'an terus ya. Waika'an, waika'an. Ya. Kalau kafnya harfu itu ya, harfu itu mesti diterjemahkan harfu itu. Maknanya terjemahnya persis seperti yang pertama ketika kafnya jarah. Tapi di situ huruf jarnya lam, lamu ta'lil. Gitu. Wai kafnya itu huruf itu saja, seperti ada li anna gitu. Saya kagum karena sebab orang kafir tidak beruntung. Ya sama dengan yang pertama, kafnya huruf khitab saja bukan dhamir, huruf khitab, harfu khitab itu. Wai ya mesti wujuban anak. Wai jadi wai isim fil mudhari mabni ala sukun la mahala min i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujub taqdiru anak. Ya kan? Ya. Ibnu Hamdun ketinggalan. Yang mana? Fa'al madluluha itu. Sudah tercukupi dengan yang di sini insyaallah. Hah? Ya, tercukupi yang ada di sinilah enggak jauh, cuma lebih menjelaskan saja. Kalau semua memang lama juga akhirnya. Ini masih mau tak selesaikan ini pembahasan ini. Nanti cari sendiri Ibnu Hamdun. Cara ya, syarah Ibnu Hamdun Al-Makudi. Itu bagus insyaallah itu. Membacanya harus teliti. Lumayan. Kecil-kecil tulisannya. Apalagi Al-Hubari yang ada di tempat saya itu tulisannya kadang putus-putus. Nyambung-nyambung juga. Tulisannya enggak ada spasinya. Sehingga harus teliti bacanya. Kalau yang lebih mudah dibacanya tasrih itu. Ya. Kemudian waqad sabaqa fil asma'il mulazimah lin nida' annahu inqas استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضرب زيدا أي اضرب ونزال أي انزل وكتاب أي الأكتب ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك telah lewat pada pembahasan al-asma isim-isim yang melazimi nida. Masih ingat kan? Barusan juga lewat. Annahu yunqas bahwasanya pada isim-isim yang melazimi nida ada yang dikiaskan. Iya kan? Anna yunqas dikiaskan isti'malu fa'ali, penggunaan wazan fa'ali sebagai isim fi'il. Disinggung di situ kan bahwasanya wazan fa'ali itu bisa dikiaskan sebagai isim fi'il, gitu kan? Mabniyan 'alal kasri, dan pada ini mabni di atas kasrah. Min kulli fi'lin thulatsi, dengan syarat ia datang dari setiap fi'il yang thulatsi. Ya. Tulasi tam mutasarrif, tam mutasarruf. Ya, tulasi yang tam. Berarti dengan tulasi keluar yang rubai enggak bisa, tam yang naqis enggak bisa, mutasarrif yang keluar mutasarrif bisa, tam mutasarrif yang tasarrufnya kurang tidak bisa. Tasarrufnya kurang, hanya fil madhi mudhari saja misalkan. Fataqul, sehingga engkau katakan darabi zaidan. Mana idrib? Ya, yang Arabnya darabi zaidan, darabi ismu fi'il amr mabni 'alal kasr, la mahalla la minal i'rab, fa'iluhu فامر ستريفي وجوبا تقدير انت زيدا مفعول به ونزالي اي انزل وكتابي اي اكتب silakan dikiaskan kalau dari jalasa jalasi apalagi iya qatali dan seterusnya iya walam yadhkurhu almusannif huna dan di sini musannif tidak menyebutkannya kenapa istighna'an bi dzikrihi huna karena beliau telah mencukupkan dengan apa yang telah beliau sebutkan pada pembahasan munada itu ataupun isim-isim yang lazim munada. Ini kan sudah sering diulang dan ini mudah insyaallah. Ya, jadi ada yang qiyasi, ada yang sama'i. Isim fi'il itu ada yang apa? Qiyasi, ada yang sama'i. Yang di atas wazan fa'ali ini yang sama'i. Yang sisanya itu apa? Yang di atas wazan fa'ali inilah yang qiyasi ini. Kalau yang sebelumnya sama'i semua, dihafal. Ini ya, dihafal, tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Aduh dengan makna misalkan apa bisa nggak terima nanti. Ntar sambil sini ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kalau mau ditambahkan juga ada yang lain. Haita, haita, wahaya, haita, haya dengan makna asri cepat segera. Haitalak, haitalak, gitu kan? Dengan makna asri haita dan haya, haya. Asri. Yeah. Ih, sudah belum? Belum ya? Kalau tadi kan mah ukfufal ih. Imdi fi hadithik, terus lanjutkan pembicaraanmu. Ih. Ihi. Ihi. Kemudian taida wa taida. Taida amhil. Hayhal, hayhal apa? I'ti, datanglah atau ajil, segera. Hayhal, hayhal. Uf, apa uf? Atau dojar, aku apa? Mengeluh. Sar'an, sar'ana. Bermana saru'a. Bermana isim? Fi'il madhi berarti ya. Saru'a. Ini masih banyak sana. Untuk buka buku dhuha nanti banyak di situ. Kemudian faid berikutnya ini paham ya, mana ba'an fi'lin kasyattani wasah huwa ismu fi'lin wa kadha awah wa mah wa ma bi ma'na fa'al ka amina kathur wa ghayruhu ka wa hayhata nazar. Mana ba'an fi'lin, apa saja yang ia menggantikan dari fi'il seperti syattan, ini tamtsil bukan untuk hasr, syattan sah, maka dia adalah isim fi'il, demikian pula awah dan mah, dan apa yang dia dengan makna if'al seperti amin ini kathur, banyak datangnya. Dan selainnya adalah wai dan haid ini nazar, yaitu dengan makna wai apa? Wai isim fi'il mudhari', ya. Haihat isim fi'il mad, ya. Yang banyaknya apa? Isim fi'il amr yang paling banyak, isim fi'il amr yang paling banyak. Kemudian wal fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakadha dunaka ma'ilaika. Wal fi'lu fi'il min asma'ihi di antara isim-isim fi'ilnya adalah 'alaika. 'Alaika. Seperti dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. 'Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Isim fi'il apa? Amr. Dengan makna apa? Ilzamu. Ilzamu anfusakum. Tetapi, jaga. Ya, diri-diri kalian. Anfusakum maf'ulnya. Fa'ilnya. Dhamir. Musatir fi wujuban. Takdirnya apa? Antum. Berarti alaikum anfusakum. Jadi dikatakan alaikum isim fi'il. Ya, isim fi'il amr. Gitu. Artinya ala sukun. Fa'ilnya dhamir musatir fihi. Wujuban takdir antum anfusakum. Mafulun bih. Al-Makudi atau dibaca dulu ya. Anggap apa satu-satu dulu ya. Kata Al-Makudi, cuma jangan terus dulu, dikritiki. Kata Al-Makudi, kadang dengan mbak gitu. Alaikum dengan mbak, kadang dengan mbak. Cuma kata Ibn Hamdun ini tidak sahih. Tidak sahih dengan mbak ini. Karena banyak ahli nahu yang menjelaskan bahwasanya alaikum tidak muta'adi dengan ba. Apa yang dinukil, didengar dari kalamul Arab, dari muta'adinya isim fi'il amr alaika atau alaikum dan seterusnya, maka dibawa kepada ba za'idah. Seperti dalam sebuah hadis, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Jadi ba'nya zaidah untuk taukid. Asih as-sawma gitu. Dikasih ba' zaidah untuk taukid jadi bisawm. Jadi ucapan Al-Makudi yang menyatakan kadang muta'adi anfusakum itu dengan ba' ini kurang tepat. Ba'nya bukan huruf yang memuta'adikan anfusik alaikum, bukan. Tapi dia zaidah untuk taukid. Saya sebutkan kayak gini kadang biar enggak bingung gitu. Kadang kalau enggak disebutkan kan sih ada ba'nya ya, disangkanya bukan isim fi'il amr, tapi kalau dikasih tahu kan ba'nya zaidah. Lihat maknanya juga. Fa man lam yastati fa 'alaihi bisawm. Kan perintah, iya kan? Siapa yang tidak mau, maka ada fa'nya lagi, rabithah. Ya. Dijawab syarat maka ilzam as-shaum. Maka wajib bagi dia untuk apa? Berpuasa. Ilzam as-sawma. Kasih ba di sini zaidah. Alaika bi zaidin, boleh enggak? Boleh. Alaika zaidan, ya ilzam zaidan, tetap bi zaid. Terus mulazamah, ya, sama zaid. Alaika bi zaidin, boleh. Atau alaika zaidan itu aslinya. Ba-nya zaidah kalau dikasih bi zaidin. Wal fi'lu min asmihi alaika, itu alaika. Ya tergantung kafnya ini kepada siapa yang diajak bicara itu ya. Harfu itobnya ini. Alaika, alaiki, alaikum, alaikum, dan seterusnya. Wahakadha duna ma'ilaika. Demikian pula dunaka. Dunaka nanti akan datang penyebutan makna-maknanya. Ma'ilaika bersama ilaika. Nah, kalau ilaika itu muta'adinya dengan apa? An. Masih ingat kan ada kisah seorang wanita yang meratapi anaknya di kuburan itu kan, kata Rasul isbiri kan, itaqillah wasbiri. Apa jawabannya? Ilaika anni, ini tanaha anni, menjauhlah kau dariku. Dia tidak tahu bahasanya itu adalah Rasulullah. Ya. Kadha ruwaida, demikian pula ruwaida. Ruwaida, ruwaida itu aslinya arwadahu irwadan. Af'ala if'alan. Arwadahu irwadan aslinya. Maknanya amhil imhalan. Kok irwadan bisa menjadi ruwaida? Bagaimana? Prosesnya adalah summa. Kemudian irwad. Masalahnya arwada. yaitu asalnya dari asalnya ruwaida, thumma sughira ditasghir irwad, tasghir tarkhim dengan tasghir tarkhim, dengan tasghir tarkhim, thumma sughira tasghir tarkhim bihadfi zawaidihi dengan dibuang huruf-huruf tambahannya, bihadfi zawaidihi allati yang huruf tambahannya tersebut adalah alhamzah wal alif, ya kan, irwad dibuang, berarti tinggal ra, wau dan dal, ya kan, kemudian di situ di tasghir jadi ruwaid. Wa auqa'u at-tasghira 'ala aslih, sehingga mereka auqa'u menerapkan tasghir di atas huruf aslinya sehingga jadi ruwaid gitu ya, irwa dibuang hamzanya dan alifnya, tinggal ra, wau dan dal, di tasghir ruwaid gitu. Thumma naqaluhu wa ja'aluhu wa ja'aluhu thumma naqaluhu wa ja'aluhu isma fi'lin, kemudian mereka pindahkan dan mereka jadikan sebagai isim fi'il. Thumma naqaluhu wa ja'aluhu isma fi'lin. Saya kadang keliru terus saya buru-buru, cuma alhamdulillah saya bisa dibaca. Enggak ada titik, ada apanya. Oh, sempit tempatnya sih. Thumma naqaluhu wa ja'aluhu isma fi'lin. Enggak apa-apa ya, kita tambahkan penjelasan di sini ya, sehingga kalau limatanya langsung aja. Nah itu sampai di situ sudah tulis. Wa qad yakhruju nanti aja. Ini wa qad yakhruju nanti belakangnya. Kemudian kadzar waida balha nasibaini. Demikian pula ruwaida dan balha nasibaini. Dalam keadaan keduanya, ketika keduanya dalam keadaan menasobkan. Ini mengisyaratkan bahwasanya ruwaid dan balha enggak mesti menasobkan. Dan memang demikian. Demikian pula ruwaida balha ketika dalam keadaan menasobkan. Dia pun sama isim fi'il. Wa ya'malani al-khafdha masraini. Dan wa ya'malani al-khafdha keduanya, ya'malani mana fa'ilnya? Yaitu apa? Alif. Kembali ke mana? Ruwaid dan balha. Keduanya ruwaid dan balha beramal mengkhafadkan. Ya, beramal mengkhafadkan. Masdaraini itu hal dari alif. Alif nain. Al-waqi'a fa'ilan. Dalam keadaan sebagai masdar. Gitulah. Keduanya, ya ini apa? Ruwaid dan balha beramal khafad masdaraini. Ketika keduanya datang dalam bentuk masdar. Saya ulang ya, wal fi'lu min asma'ihi 'alaika, fi'il di antara namanya, di antara isim-isim fi'il adalah 'alaika. Ya, ada pembagiannya sih, nanti juga disebutkan asmaul lafal ada beberapa pembagian, nanti akan kita baca di catatan kaki. Fi'il di antara isim-isim fi'il adalah 'alaika. Wa hakadha dunaka, demikian pula dunaka. Kemudian ma ilaika dan juga ilaika. Masih ada yang lain insyaallah nanti. Kadza ruwaida, demikian pula ruwaida dan balha. Kalau ruwaida dan balha tidak mutlak. Syaratnya nasibaini keduanya menasabkan. Wa ya'malanil khafdha, kemudian ruwaida dan balha beramal mengkhafadkan ketika datang sebagai masdar. Apa ini paham nih? Paham ya? Ya kalau mau ditambahkan huruf-hurufnya bisa. Berarti tadi yang disebutkan berapa? Alaika 1, dunaka 2, ilaika berapa? 3, ruwaida dengan syarat 4, balha juga dengan syarat 5. Tambahkan lagi kama anta. Kama anta. Berarti berapa? 6 ya. Kama anta makna intadhir. Intadhir. Fahuwa muta'addiyah. Fahiya muta'addiyah. Disingkat aja titik dua muta'adiyah gitu menurut saya. Intadhir titik dua muta'adiyah. Biar ringkas tulisannya. Kama anta maksudnya intadhir. Muta'adi berarti disebutkan maf'ulnya. Ya. Jadi kama anta zaidan. Intadhir zaidan. Gitu. Kemudian indak 7. Indak. Mana ya khud. Mana ya khud. Ini juga muta'adi. Khud. Indak maksudnya khud. Tapi kadang indak bermakna tawakof, berhentilah. Maka dia lazim. Indak kadang bermakna khud, berani muta'addi, berarti muta'addi. Kadang bermakna tawakof, berhentilah. Maka dia lazim, hanya butuh kepada fa'ilnya saja. Ladaika, 8. Ladaika, 8. Ini khud maknanya. Muta'addi, muta'addi. Sebutkan maf'ulnya. Fa'il, satir, wujuban, maf'ul sebutkan. Khud maknanya, ladaika. Kemudian wara'aka, 9. Wara'aka, ta'akhar maknanya, lazim. Ta'akhar, mundur. Wara'aka, lazim. Ta'akhar maknanya. Amamaka, taqaddam. Lazim. Ini dari maknanya kelihatan kan? Lazim. Kemudian makanaka, 11. Makanaka, usbut maknanya. Ini lazim, tetap di tempat. Makanaka, tetap di tempatmu. Makanaka, usbut. Ini lazim. Kemudian ba'daka, ba'daka, 12. Maknanya ta'akhir. Ta'akhir, ba'daka, ta'akhir. Ini lazim. 12 ya. Dihafalkan itu. Dihafalkan. Alaika, dunaka, ilaika, kama anta, indaka, ladaika, waraaka, amamaka, makanaka, ba'daka, dan seterusnya. Macam isim fi'il yang seperti ini, la yusta'mal ghaliban illa ma'al khitab. Tidak, umumnya tidak digunakan kecuali bersama mukhatab. Nah itu. Kalau ada ya, syad, itu jarang sekali. Ya, kita baca syaratnya ya. Hah? Tanya di jalan enggak? Enggak kan? Jadi tulisan jangan, ungkapannya jangan panjang-panjang. Seperti tadi kan, intadir fahiyah muta'adiyah, titik dua aja muta'adiyah, atau garis saja muta'adiyah. Gitu. Kemudian bisa dipahami. Tercepat. Min asma'il af'al ma huwa fi aslih dharf. Di antara isim-isim fi'il, apa yang, di antara isim-isim fi'il ada yang aslinya adalah dharf. Gitu. Di antara isim-isim fi'il ada yang aslinya adalah dharf. Wa ma huwa majrur bi harf. Ada yang juga aslinya isim yang majrur dengan huruf. Dan majrur. Contoh, alaika zaidan. Ini ilzam zaidan. Ini rupanya tadi, alaika ismu fi'il. Apa amr? Di makna apa? Ilzam mabni ala fath. La mahalla la min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir musattir fihi. Wujuban taqdiruhu anta zaidan maf'ulun bih mansub. Ai ilzamhu maknanya alaika zaidan ilzamhu tetapi zaid. Ilaika wa ilaika ai tanahha. Tanahha itu an. Makanya an. Sehingga ilaika anni. Ilaika an zaidin dan seterusnya. Dikasih an mutaadinya. Ilaika an. Wa dunaka zaidan, dunak bermakna khudhu, ambil zaid, tangkap zaid, dunaka zaidan. Ya Rabbin sama tadi. Wa minha diantaranya ma yusta'mal masdaran wasma fi'lin ka ruwaida wa balha. Diantaranya juga, diantara isim fi'il yang diambil dari yang aslinya. Kalau ini bukannya, bukan yang aslinya, keluar dari. Diantara isim fi'il adalah ma yusta'mal masdaran, apa yang ia digunakan kadang sebagai masdar dan kadang sebagai isim fi'il. Ya, seperti ruwaida dan balha. Ruwaida dan balha. Fa in jarra ma ba'dahuma fa huma masdarani. Kalau isim yang setelahnya dijarkan maka keduanya ruwaida sebagai masdar mudhaf. Fa in jarra, apabila majrur isim yang datang setelah ruwaida dan balha, maka ruwaida dan balha ketika itu masdar mudhaf. Contoh ruwaida zaidin. Ai irwada zaidin. Aslinya. Arwada yurwidu irwada. Kan irwada zaidin. Maknanya imhalahu. Ini tunggu zaid. Ruwaida zaidin. Ambilnya berarti mudmar. Ya kan. Kayak darba. Fadarba riqab. Gitu kan. Wa huwa mansub bi fi'il mudmar, dan dia mansub ketika itu dengan fi'il mudmar. Ruwaida zaidin. Ya. Wa balha Zaidin. Balha Zaidin yang tarkahu, yang tinggalkan Zaid. Balha Zaidin yang tinggalkan Zaid. Nah itu. Jadi kalau setelah Ruwaida dan Balha itu majrur, maka dia masdar mansub sebagai maf'ul mutlak. Amilnya mudmar. Wujuban karena sudah digantikan oleh masdar ini. Wa in intasaba ma ba'daha ba'dahuma, adapun kalau isim yang setelah keduanya mansub, maka keduanya Ruwaida dan Balha isim fi'il. Contoh Ruwaida Zaidan. Ruwaida Zaidan, i'rabnya beda ya. Ruwaida Zaidan isim fi'il apa? Amr mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu musatir fihi wujuban datul anta Zaidan maf'ulun bih. Kalau tadi Ruwaida Zaidin masdar mansub, amilhu mudmar, ya. Wa huwa mudhaf ila mudhaf ilayh. Ma'nanya Ruwaida Zaidan ay amhil Zaidan balha amra ay utrukhu. Ya, ada yang mau kita tambahkan ini. Wa qad yakhrujani Ruwaid, ya, wa qad yakhrujani yani Ruwaid wa balha anit talab. Kadang dalam penggunaan dua lafaz ini Ruwaid dan Balha keluar dari makna talab. Kalau tadi kan ketika ia datang sebagai masdar maknanya talab atau sebagai isim fi'il maknanya talab. Kadang Ruwaida dan Balha keluar dari makna talab. Fayakunu Ruwaida, maka satu-satu. Ketika Ruwaida keluar dari makna talab, maka i'rabnya dia sebagai hal. Fayakunu Ruwaida halan. Au na'tan atau na'at ala ta'wil bil mushtaq, dengan ditakwil kepada isim yang mushtaq karena dia kan jamid bukan wasaf gitu. Halan au na'tan ala ta'wil bil mushtaq, seperti dalam contoh saru Ruwaida atau sir Ruwaida. Saru Ruwaida, saru Ruwaida, mereka berjalan Ruwaida perlahan-lahan. Di sini mana talab enggak? Tidak. Irmi apa Ruwaida? Hal. Apa takwilannya kalau demikian? Ruwaida murwidin, arwada yurwidu murwidin. Kalau satu orang ya murwidan. Dua orang murwida ini gitu ya. Kalau famahilil kafirina amhilhum Ruwaida. Ini juga sama keluar dari mana talab ya. Amhilhum Ruwaida. Oh, sifat na'at dari imhalan Ruwaida sepertinya ya. Amhilu imhalan Ruwaida atau maf'ul mutlak atau sifat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Amhilhum imhalan Ruwaida. Atau kalau amhil dengan Ruwaida maknanya sama ya langsung dia maf'ul mutlak. Iya kan? Amhala dengan Ruwaida maknanya sama. Ya, jadi maf'ul mutlak, jadi kata maf'ul mutlak. Amhilil kafirin amhilum Ruwaida. Atau bisa dikatakan na'at tadi maf'ul mutlak yang mahdhuf. Atau hal juga mungkin. Kemudian waqad yakunu balha, dan balha ketika keluar dari makna talab maka dia bermakna kaifa. Wa yakunu balha bi makna kaifa. Balha kalau dia keluar dari makna asalnya talab maka dia makna kaifa khabaran, sebagai khabar amma ba'dahu, dari yang setelahnya, berarti yang setelahnya mubtada muakhar. Kaifanya karena dia bermakna istifham kaifa maka didahulukan. Contoh balha Zaidun, mana ya apa? Kaifa Zaidun, gitu. Balha Zaidun, kaifa Zaidun. Jadi balha mana kaifa? Mabni al-fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam Zaidun mubtada muakhar. Ya rabnya. Dengan rafa' Zaid. Wa qad taqa'u bi ma'na ghair, dan kadang balha datang dengan makna ghair. Ghair, ghair. Majruratun bimin. Di mana ghair majruratin bimin, dijarkan dengan min. Dijarkan dengan apa? Min, seperti dalam hadis Qudsi. Apa? A'adatu li'ibadiyya salihin ma la'inun ra'at wa la'udhunun sami'at wa la'khabara ala qalbi basharin. Min di situ, min balhi dalam kata min balha ya, min balha mattala'tum alaihi, min balha mattala'tum alaihi, ini min ghairi mattala'tum alaihi. min balha ma tala'tum alaih. Tanpa sebelumnya kalian pernah melihatnya, mengetahuinya. Ini min balha ma tala'tum alaih min ghairi. Ada juga yang membawa kepada sisi yang lain, wa ihtamil fi syumni, disebutkan dalam kitab Asy-Syumni atau dalam Asy-Syumni, enggak tahu nama orang atau kitab, memungkinkan juga bal hadis itu bahwasanya ia ala asliha, sesuai dengan asalnya. Masdar dengan makna tark. In balhi berarti ya, masdar. Masdar dengan makna tark. Minnya berarti ta'liliyah gitu. Ay min ajli tarkihim ma alimtumuhu minal ma'asi, mananya. Karena min ajli tarkihim, karena sebab mereka meninggalkan kemaksiatan yang kalian ketahui. Maka Allah balasi dengan itu. Tadi balhu ya, sebenarnya ya. Balhu atau balha? Balha zaidun. Ya, lihat. Ayakunu balha bima'na kaifa. Bimana kaifa khabaran amma ba'dahu. Kabalha zaidun birrafa' dan rafa'. Balhu berarti ya. Nah ini di sini yang sudah dijelaskan. Yang sudah dijelaskan kan balhanya ya. Kadang-kadang dia bermakna ghair, majrur. Mungkin dijarkan dengan min. In balhi berarti. Kita sebutkan kaifa khabaran amma ba'dahu, ya, ketika keluar dari apa talab tadi, seperti balhu zaidun ya, atau balha, balhu sepertinya karena disebutkan bi rafa' dengan rafa', dhammah berarti, karena kalau zaid bukan sedang dijelaskan zaidnya kan. Yang disana dijelaskan kan balhanya itu sebagai khabar marfu gitu. Tapi kalau melihat kaifanya mabni ya. Kaifanya mabni. Sini istifham. Mabni. Ya Allah, lah, perlu cek lagi itu. Kemudian sampai di mana tadi? Nah, selesai berarti ya. Ayat itu wal fi'lu min asma'ihi 'alaika. Fi'il yang antara isim fi'il adalah 'alaika. Yani yang disusun dari yang aslinya adalah jar majrur wa hakadha dunaka, atau yang dari yang aslinya dharf ma' ilaika. Ya kadha ruwaida balha nasibaini wa ya'malani al-khaffa nasaraini. Kalau ruwaida dan balha ini melihat setelahnya, kalau setelahnya majrur berarti dia masdar. Ya masdar mudhaf. Amilnya mudmar. Kalau saya mansub berarti dia isim fi'il. Dan kadang dia ruwaida dan balha keluar dari makna talab tadi. Kadang dengan makna kaifa. Khabar berarti dia ketika itu. Dari yang setelahnya. Dan dia wajib didahulukan. Karena sebagai isim sifam. Ya. Kadang juga dengan makna ghair. Ya. Dan kadang juga yang lainnya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan apa? Why? Tentang why? Mana? Oh iya, di sini di fathah nazar di sini. Saya kan nazar, nazrun. Wallah alam karena wazan atau apa gitu. Wa ghairuhu kawai, mungkin bisa juga fi'il nazara. Bisa juga dua-duanya mungkin. Di situ nazrunnya. Eh? Di matan ini boleh dua sisi lah. Wa ghairuhu kawai wa nazrun atau nazar. Kalau nazar berarti ya khabarnya jumlah fi'liyah. Iya kan? Kalau di sini nazar. Wa ghairuhu kawai wa hayhatan nazrun atau nazar. Seperti nazar karena sebenarnya kasur. Sebelumnya kan kasur. Iya kan? Kan pas kasur, nazar. Wa ma bi ma'na fa'al ka amina kathur wa ghairuhu ka wa hayata nazar, kan pasti. Allah alam. Oh gitu. Nazura gitu ya. Ya mungkin nazur di tempat lagi. Di sini fathah berarti keliru ya. Nazara, nazura harusnya ya. Bukan nazura. Oh, tak kira nazar. Ya kalau itu nazura ya. Ada dalam bait sebelumnya juga nazura itu apa ya? Dalam bait sebelumnya. Sifat an-nazura. Sudah ada kan? Ada enggak? Ada kan nazura. Sebelumnya sudah ada kan? Ganti berarti harokatnya. Bukan nazar, nazura. Ya. Nazura ya. Lihat cek lagi apa nanti barangkali ada dua sisi logohnya. Apa? Yang mana? Oh iya. Ada catatan kaki di sini. Nomor 1 dan nomor 2, wa bal hazaidin ay tarkahu. Wa min dhalika qawlu Ka'b ibn Malik tadharul jamajima dhahiyan hamatuha bal hal akufa ka'annaha lan tukhlaqi. Di sini balha al akufa boleh balha al kufi. Boleh karena yurwa binasbil akuf, diriwayatkan dengan menasabkan al akuf atas dasar balha sebagai isim fi'il, berarti dia maf'ulnya. Dan dijawabijarih dan juga diriwayatkan dengan jarnya atas dasar balha sebagai masdar mudhaf ila maf'ulihi. Berarti murab ya balhun, berarti sebelumnya ya balhun dari sini ya zaidun itu ya murab dia karena bisa diidhafahkan sini kan, iya kan, berarti balhun dengan rafa balhun zaidun ya balhun zaidun. Di sini kan kelihatan tuh balha mudhaf berarti dia murab kan. Ini juga semisal dengan ucapan Allah SWT, فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Semisalnya juga, رُوَيْدَ عَلِيًا جُدَّمَا تَدْيُّ أُمِّهِمْ إِلَيْنَا وَلَكِنْ وُدُّهُمْ مُتَبَيِّنُ. رُوَيْدَ عَلِيًا. Kemudian, وَأَسْمَوْ لَفْعَلْ طَائِفَتَانَ. Ini kaidahnya. Isim-isim fi'il ada dua kelompok. Yang pertama, murtajalah. Apa itu isim fi'il yang murtajalah? Wahiya ma wudi'at min awalil amr kadzalik, yaitu isim fi'il yang di awal mulanya sudah diletakkan demikian. Seperti hayhat, di awal mula peletakannya sebagai isim fi'il, demikian keadaannya. Ada yang manqulah, dinukil dari yang lain. Berarti aslinya bukan isim fi'il. Wahiya ma nuqilat min isti'malin akhar ila hadza al-isti'mal. Yaitu apa yang ia dipindahkan dari penggunaan yang lain untuk penggunaan isim fi'il. Wal manqulah kama dzukir, isim fi'il yang manqul sebagaimana yang telah disebutkan. Yang pertama an dzarfin, dinukil dari yang aslinya dzarf. Yang kedua an jarin wa majrurin, dari yang aslinya jar majrur. Kemudian yang ketiga an masdarin, dari yang aslinya masdar. Nah itu berarti yang di sini mengisyaratkan kepada tiga ini ya. Dinukil dari yang aslinya apa? Jar majrur, dharab dan masdar. Wal manqula an masdarin naw'an, adapun isim fi'il yang dinukil dari yang aslinya masdar ada dua macam. Yang pertama mas'umila fi'luhu mithlu ruwaidan wa huwa tasghiru irwadan. Yang kedua ba ma laysa 'amalahu fi'lun mithlu balha. Ya. Dan yang dinukil dari masdar ada isim fi'il ada dua macam. Yang pertama mas'umila fi'luhu, ada yang fi'ilnya digunakan seperti ruwaidan, ya fi'ilnya digunakan. Bahwa tasghiru irwadan, arwada kan digunakan fi'ilnya yurwidu. Yang kedua malaysa malahu fi'lun, ada yang tidak ada fi'ilnya yang digunakan balha, ini tidak ada fi'ilnya ya. Ah itu. Jadi jelas saja di rafa' tadi ya, yang di balhun Zaidun dengan rofa. Yang lain? Paham insyaAllah ya. Kemudian mana San? Paham San? Waqad yakhrujani itu kurang. Ya waqad yakhrujani. Jadi kadang keduanya itu apa? Ruwaida dan balha keluar dari makna talab. Fayakunu ruwaidan halan atau na'tan ala ta'wil bil mushtaq kasaru ruwaida ay murwidina ويكون بلها بمعنى كيف بمعنى كيف خبرا عما بعده seperti balhun zaidun dirafa' dengan merafa'kan balhunya dirafa'kan ya wa qad taqwa bi makna ghair ghairi majruratin kadang dia datang dengan makna ghair yang dijarkan bimin al hadis al qudusi yang itu adatul ibadi salihin di akhir-akhirnya disebutkan min balhima min balhima ittala'tum alaih mu'rab ya min balhi bermakna ghair min balhi matla'atum alaih ayin min ghairi matla'atum alaih meskipun tadi hisi ini disebutkan dalam asyumni rasanya itu di atas aslinya wa yuhwa yahtamil kama fi asyumni annaha ala asliha masdar bimana at-tark ومن تعليلية أي من أجل تركهم ما علمتموه من المعاصي مريان وما لما يه يتدونك أمامك وراءك بانيكا yang disusun dari dhorof دونك أمامك لديك عندك yang terima saja ruwaidan balha cuma kalau ruwaidan ada fiilnya digunakan balha gak ada fiilnya barbar riqab. Tapi bukan, kalau di sini bukan isim fi'il ya, barbar riqab masdar ini mas. Kalau isim fi'il tadi, balha ruwaida, falha zaidan, ruwaida zaidan. Ya, kemudian wa ma lima tanubu anhu min amal, laha wa akhir ma lidhi fihi al-amal. Wa ma lima tanubu anhu min amal. Apa saja? Apa saja lima tanubu anhu apa saja yang tetap pada fiil maksudnya apa saja yang tetap pada fiil dari isim-isim yang menggantikan fiil tersebut dari amalan lima maksudnya apa yang tetap pada fiil dari hukum-hukum apa yang tetap pada fiil dari hukum-hukum lima tanubu anhu min amalin atau enaknya gini ma min amalin gitu ya ma min amalin lima tanubu anhu laha nanti gitu apa saja yang ada pada fi'il min amalin dari amalan lima tanubu anhu yang itu digantikan oleh asmaul if'al yang itu digantikan oleh isim-isim fi'il laha itu pun diterapkan hukum-hukum tersebut pada isim fi'il bingung ya antum ya coba nanti terjemahnya enak bagaimana gitu. Jadi ma min amalin hukum-hukum ataupun amalan-amalan apa saja yang itu tetap pada fi'il lima tanubu anhu bagi isim-isim yang menggantikannya pun laha tetap diberikan gitu. Paham enggak itu? Jadi ma min amalin ya. Amalan-amalan yang tetap pada fi'il untuk isim-isim yang menggantikan dari fi'il tersebut laha diberikan pula gitu. Ya, paham ya? Jadi diberikan hukum-hukum fi'il kepada apa? Isim-isim fi'il itu gampangnya. Wa akhir ma lidhi fihi al-amal. Ya, ini perbedaannya. Perbedaannya dengan fi'il. Dan akhirkanlah apa saja yakni ma'mul, akhirkanlah apa saja yakni ma'mul. Akhirkanlah ma'mul dari aslinya gini akhir ma al-amalu fihi lidhi gitu loh akhir ma al-amalu fihi lidhi akhirkanlah ma'mul yang al-amalu fihi amalan padanya ditetapkan untuk isim-isim ini lebih sedikit ya akhirkanlah ma'mul yang amalan padanya diterapkan diberikan kepada ini zi ini kepada asmaul afal lizi zi ini hazihi lizi itu asmaul afal isim-isim fiil akhirkanlah ma'mul dari yang amalan itu ditimpakan kepadanya, istilahnya bahasanya aja muter-muter, cuma kita menerapkan sesuai dengan ini gitu. Wa akhir ma al-amalu fi. Ya. Akhirkanlah apa yang amalan itu ditimpakan padanya, lizi bagi isim-isim ini, maksudnya sih gampangnya nih ya, akhirkanlah ma'mul dari isim-isim ini yang beramal gitu, tidak boleh didahulukan, intinya kayak gitu. Jadi akhirkanlah ma'mul dari isim-isim ini, itu gampangnya itu, diakhirkan gitu, gak boleh didahulukan. Kalau fi'il kan boleh didahulukan, Zaidan darabtu boleh, tapi kalau isim-isim tidak boleh. Sehingga bagaimana terjemahannya yang enak nih? Akhirkanlah ma'mul yang mana amalan itu menimpanya, ya, yang mana amalan itu menimpanya kepada ataupun bagi isim-isim ini. Masih kurang enak ya? Coba antum. Ya, ma al amal fihi. Fihi hak mana? Ma itu. Ya, akhirkanlah apa-apa yang amalan itu padanya diterapkan. Ya, amalan yang pada fi'il diterapkan. Ya, lizi untuk isim-isim fi'il ini. Insyaallah sih nanti maksudnya paham ya tadi. Maksudnya akhir al-ma'mul allazi al-amal fihi ka'in li hadhihi gitu loh. Akhirkanlah ma'mul yang amalan pada ma'mul tersebut tegak, ya, lihadihi pada isim-isim fi'il ini. Akhirkanlah gitulah ma'mul dari amil, ya, pada isim-isim fi'il ini. Sesuai kamu kirain ya. Tapi mana paham kan? Mungkin akhirkanlah ma'mul dari isim-isim ini. Ya. Mau ruwetnya tadi, ya, akhirkanlah ma'mul ya dari amalan, ya, pada ma'mul tersebut yang tegak untuk apa isim-isim ini. Nanti ada di situ penjelasannya kok. Ya, insyaallah. Jadi putar-putar wa akhir mali di fihil amal. Ya, mungkin akhirkanlah ma'mul yang amalan itu ditimpakan padanya. Ya. Akhirkanlah ma'mul yang amalan ditimpakan padanya. Wajib gitu. Wajib nih, akhir itu wajib. Wajib kamu akhirkan ma'mul. Ya. Ma'mul yang amil beramal padanya apa? Pada isim-isim ini. Nah, itu kan jelaskan. Ya. Wajib kamu akhirkan ma'mul, ya, dari amalan yang beramal pada ma'mul tersebut pada isim-isim fi'il ini gitu. Ayatsbutu li asma'il af'ali min al-'amali ma yathbutu lima tanubu 'anhu min al-af'al. Jadi tadi i'rabnya ya wa ma lima ma'nya mubtada khabarnya laha. Ayatsbutu li asma'il af'ali yani ditetapkan pada isim-isim fi'il dari amalan. Dari amalan mayat butuh lima tanubu anhu min al afal, sebagaimana tetap, ya, bagi yang menggantikan dari fiil. Saya ulangi keliru terjemahnya. Mayat butuh li asma'il afal min al amal, ditetapkan li asma'il afal bagi isim-isim fiil dari amalan yang mayat butuh, yang mana amalan tersebut ditetapkan lima tanubu anhu. Dari amalan-amalan yang isim-isim fi'il itu menggantikan darinya berupa fi'il-fi'il, ya. Ini juga muter-muter lagi ya. Irobnya dilihat. Yathbutu mana fa'ilnya? Ya, ma itu. Berarti yathbutu ditetapkan, ma yathbutu gitu kan. Ditetapkan ma yathbutu. Ya, lima tanubu anhu. Mana di sini fa'ilnya tanubu? Ma yathbutu lima tanubu anhu min al-af'al. Mana? Tanubu kepada al-asma Iya kan, tanu muannas. Al asma, asmaul afal berarti kan anhu kembali mana? Ma. Tuh kan? Min al afal ini menjelaskan dari ma, dari fil fi'il. Ya. Berarti maknanya yasbutu ditetapkan bagi isim-isim fi'il dari amalan. Ya, ma yasbutu ditetapkan ya bagi isim atau untuk isim-isim fi'il dari amalan ma yasbutu. Apa yang ditetapkan ya dari amalan, siapa yang bisa menerjemahkan yang enak nih, maksudnya ditetapkan ya bagi isim-isim fi'il, bagi isim-isim fi'il amalan sebagaimana ditetapkan amalan itu pada fi'il, gampangnya kan gitu, iya kan, ma minal af'al gitu yasbutu lima tanubu anhu gitu. Jadi ditetapkan bagi isim-isim fi'il dari amalan sesuai atau seperti yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan amalan tersebut bagi fiil yang, nah itu isim-isim tersebut menggantikannya. Panjang juga kan? Ya gampangnya tadi, mudahnya. Ditetapkan bagi apa? Isim-isim fiil amalan sebagaimana ditetapkan bagi fiil-fiil apa? Amalan itu, ringkasnya itu. Paham gak kira-kira? Ya paham, cuma mengungkapkannya itu ya. Jadi ditetapkan bagi isim-isim fa'al, ditetapkan bagi isim-isim fi'il dari amalan seperti yang ditetapkan pada fi'il-fi'il dari amalan yang mana isim-isim fi'il tersebut menggantikannya. Ah itu, baru ketemu. Atau masih belum paham juga? Ditetapkan bagi isim-isim fi'il dari amalan seperti yang ditetapkan pada fi'il-fi'il yang isim-isim fi'il tersebut menggantikannya. Oh. Kalau enggak mau sulit tadi, ditetapkan bagi isim-isim fi'il amalan seperti yang ditetapkan pada fi'il-fi'il. Ah, selama di sini. Fa in kana dzalikal fi'lu yarfa'u faqad kana ismul fi'li kadzalik. Adapun apabila fi'ilnya merofakkan saja, berarti apa fi'ilnya? Ya lazim maksudnya. Kana ismul fi'li kadzalik, maka isim fi'ilnya pun demikian. Hanya merofakkan saja. Fi sah dengan makna uskut sah. Ya dengan makna usud sah ya Muhammad sah ya ismu fi'il apa amr mabni ala sukun fi mahala mahalala minan i'rab wa fa'iluhu famin musatir fi wujub nakhir anda, sudah seperti uskut ya Muhammad, uskut anda ya Muhammad, sama wa mah bima'na ukfuf tahanlah, ya makna ukfuf tahanlah wa hayhat ya hayhat dengan makna wahyat Zaidun bimakna ba'uda Zaidun. Fafi sah wa mah dhamirani mustatirani. Pada sah dan mah ada dua dhamir yang mustatir. Kama fi uskut wa kfuf. Sebagaimana ada dhamir tersebut pada uskut dan ukfuf. Wa Zaid dan Zaid marfu' bihayhat. Dirafakan oleh hayhat. Kama rtafa' biba'uda. Sebagaimana dia marfu' dengan ba'uda. Ini insyaAllah jelas ya. Ya Rami ya. Faham ini? Wa in kana dhalika al-fi'lu yarfa'u wa yansab, adapun kalau fi'ilnya ya kalau fi'ilnya merafa'kan dan menasabkan, merafa'kan fa'il dan menasabkan apa maf'ul bih muta'addi, berarti kana ismul fi'li kadzalik, maka isim fi'ilnya pun demikian amalannya disamakan. Sebagai daraka Zaidun, daraka Zaidan, daraka dari adraka yudriku, darak ya daraki Zaidan, daraki Zaidan, maka dikasih maf'ulnya. Ai adrikhu, mana adrikhu? Ya. Darabi Amran, dikasih maf'ul. Wa idrib butuh maf'ul. Idrib Amran. Ai idribhu. Fa fi daraki wa darabi, pada daraki dan darabi ada dhamiran mustatiran, ada dhamir mustatir. Wa Zaidan dan Amran mansubani, keduanya mansub. Sebagai apa? Mansubani bihima sebagai maf'ul. Maf'ul bi dari keduanya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Siapa belum paham, tanyakan. Jadi kalau untuk menerjemahkan yang kayak tadi tuh, biar mudah, minnya di sini kan bayaniyah menjelaskan ma, ya ma minal afal, langsung aja fil-fil, ya ditetapkan bagi isim-isim, ditetapkan bagi isim-isim fiil dari amalan seperti yang ditetapkan pada fiil gitu. Yang isim-isim tersebut menggantikannya gitu. Jadi ma minal af'al langsung aja seolah-olah al-af'al aja maknya. Ya, paham ya? Kemudian asyara biqaulihi wa akhir ma lidhi fihi al-amal, kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya akhir ma lidhi fihi al-amal, akhirkanlah ma'mul. Iya. Ma'mul dari isim fi'il ini yang amil beramal padanya. Ila anna ma'mula ismil fi'li yajibu ta'khiruhu an. Kepada bahwasanya ma'mulnya isim fi'il wajib diakhirkan. Wajib diakhirkan dari isim fi'il, tidak boleh didahulukan. Fataqulu daraki Zaidan. Wala yajuzu taqdimuhu alaih, tidak boleh didahulukan. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan Zaidan daraki, ya boleh. Wa hadha bi khilafil fi'li, berbeda dengan fi'il. Idh yajuz, karena boleh pada fi'il ya didahulukan ma'mulnya Zaidan adrik. Alasannya apa kira-kira? Karena dia lemah cabang dari fi'il, sehingga lemah untuk beramal ketika ma'mulnya didahulukan. Adapun orang-orang kufah membolehkan. Ya, membolehkan dikatakan apa? Zaidan daraki. Famasukan biqaulih, karena berpegang dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, kitaballahi alaikum. Yani alaikum kitaballah gitu loh. Kalau i'rabnya kitaballahi alaikum di sisi mereka orang-orang kufah, kitaballah maf'ul bi muqaddam mansub. Alaikumnya isim fi'il apa? Amr, yani ilzamu. Dan juga tamasukan biqauli syair, ya ayyuhal ma'ihu dalwi dunaka. Dunak maknanya apa dunak? Khudziyah. Dalwi dunaka, ya ayyuhal ma'ihu dalwi dunaka. Tuh, dalwi dunaka. Inni ra'aitun nasa yaqsidunaka. Atau di tempat yang lain, yahmidunaka, yahmadunaka. Yang benar mana? Dalam satu kitab yaqsidunaka, yang lainnya yahmadunaka. Ya ayyuhal ma'ih, wahai orang yang al-ma'ih adalah orang yang apa? Mendekati sumur untuk mengisi embernya dengan air, dengan diciduk. Ya ayyuhal ma'ih dalwi dunaka, ni khud dalwi gitu kan. Ambillah olehmu dalwi emberku. Ini ra'aitun nas, aku melihat manusia semuanya mencarimu, menujumu. Nah, di sini dalwi dunak, aslinya ya dunak ke dalwi gitu. Dijawab enggak ini? Kalau dijawab, jawab sendiri. Dijawab bahwasanya dijawab oleh orang-orang Basrah. Bahwasanya contoh kitab Allah alaikum, bahwasanya kitab Allah alaikum itu mansub bi fi'lin mahdhuf, dinasabkan oleh fi'il yang mahdhuf, bukan oleh alaikum, bukan. Yang mana ia muakkid li madmuni hurrimat 'alaikumul maitah. Wajiba bi anna kitaba, bahasa kitaba, kitab Allah 'alaikum, ini kitaba masdar mansub maf'ul mutlak, berarti dari fi'il yang mahdhuf. Fungsinya apa dia disebutkan muakkid, untuk mentaukid kandungan dari jumlah hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Hurrimat 'alaikumul maitatu ay, yakni kataba dzalika Allahu 'alaikum kitaba. Kataba dzalika Allahu 'alaikum kitaba. Allah Subhanahu wa taala mencatat atau mewajibkan atas kalian kitaba. Allah mencatatnya sebagai satu kewajiban atas kalian. Kataba dzalika Allahu 'alaikum kitaba. Bagaimana menjadi kitab Allah? Prosesnya fa hudzifa al fi'lu. Fi'ilnya dibuang. Katabanya dibuang. Kemudian wa udhifa al masdar ila fa'ilih, dan masdarnya kitaban. Setelah dibuang fi'ilnya kataba, masdarnya kitaban itu diidhafahkan kepada fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah gitu. Paham itu? Seperti sibghatullah. Persis. Kayak sibghatullah. Itu maf'ul mutlak dari fi'il mahdhuf. Wadalla ala dhalika al-mahdhuf. Dan yang mahdhufnya itu ditunjukkan oleh bahwasannya. Nah, kalau mengklaim adanya mahdhuf, ambilnya apa dalilnya? Gitu. Dalilnya adalah wadalla ala dhalika al-mahdhuf. Yang menunjukkan adanya amil yang mahdhuf itu adalah bahwasannya anna tahrim yastalzim al-kitabata. pengharaman itu mengharuskan penulisan, pencatatan. Kemudian i'rabnya alaikum ketika itu adalah kitab Allah alaikum, alaikumnya i'rabnya muta'alliq bil masdar, muta'alliq dengan masdar kitaban. Atau juga boleh alaikumnya muta'alliq bil fi'li al mahdhuf, dengan fi'il yang mahdhuf. Lasma fi'il, lasma fi'lin, dia bukan isim fi'il. Lasmu fi'lin bukan isim fi'il, jadi alaikumnya bukan isim fi'il berarti. Lasmu fi'lin. Ataupun dalwi dalam contoh penyair tadi, dalwi, wa amma dalwi, maka i'rabnya mubtada dalwi. Dalwi mubtada, dalwi dunak, dalwinya apa? Mubtada. Bukan bukan apa? Maf'ul, la maf'ul. Khabaruhu, khabarnya dalwi, jumlah ismu fi'lin ya. Jumlah isim fi'il. Itu apa? Khabarnya dalwi. Wa fa'iluhu, jumlah ismu fi'lin wa fa'ilih. Jumlah isim fi'il bersama fa'ilnya. Wa hudhifa rabituha, dan rabitnya dibuang. Aidunakahu gitu. Aidunakahu. Rabitnya yang itu maf'ul dari dunak itu mahdhuf takdirnya dalwi dunakahu. Khabar jadi dunakahu dari dalwi. Nah, terus. Wahkum sedikit lagi selesai ini. Wahkum bitankiril ladzi yunawwanu minha wa ta'rifu siwahu bayyinu. Hukumilah isim fi'il dengan nakirah. Alladzi yunawwanu, yang isim fi'il tersebut ditanwin. Sohin, mahin, ini nakirah berarti. Minha, dari isim-isim fi'il. Hukumilah dengan nakirah. Alladzi yunawwan minha, yang ditanwin dari isim-isim tersebut. Wa ta'rifu siwahu, dan memakrifahkan si selainnya bayin jelas. Ya, dengan buang tanwin. Gitu. Tapi kalau sohin, itu nakirah. Kalau sohi, soh sukun apa? Ma'rifah. Maknanya sama tidak? Beda. Kalau soh uskut berarti an kalamika. Dari kalamika yang sedang kau ucapkan ini. Silakan kau berbicara yang lain. Seperti dia sedang membicara masalah bermain. Kan soh. Diam kamu dari ucapan yang semisal ini. Silakan ucapan yang lain yang bermanfaat misalkan. Tapi kalau sohin mutlak dari jangan ngomong sama sekali gitu. Nakirah sih. Soh, uskut, berarti sama sekali tidak boleh berbicara. Tapi kalau dengan nakirah, larangannya dari yang tertentu yang sedang kamu ini sampaikan itu, yang sedang kamu bicarakan itu. Dan yang lain seperti itu. Ya, soi mah, mahin. Kalau mah dengan sukun, tahan dari perbuatan yang sedang kamu lakukan ini. Ya, adapun perbuatan yang lain, silahkan. Gitu. Tapi kalau sudah mahin semua, jangan bergerak kamu, jangan berbuat, diam kayak patung. Ukfuf, tahan. Ad-dalilu ala anna ma summiya bi asma'i lafal asma lahaqu at-tanwin laha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ma summiya bi asma'i lafal asma, apa yang dinamai dengan isim-isim fi'il itu adalah isim, adalah lahaqu tanwin laha. Datangnya tanwin bersamanya lahaq dengan fathah sebagaimana dia adalah al-mukhtar as-sihah, mukhtar as-sihah, mukhtar as-sihah lahaq dengan fathah. Fataqulu fi sah, sehingga katakan pada sah sahin. Nah, ini dalilnya itu bahwasanya dia isim fi'il jadi tanwin kok sah sahin. Dan pada hayyahal hayyahalan, kalau di waqaf ya hayyahala ya. Fayalhaquha at-tanwin, maka ia bisa di iringi oleh tanwin, diikuti oleh tanwin lidalalati ala tankir, ketika menunjukkan pada nakirah. Famanuyina minha kana nakirah, apa yang ditanwin dari isim-isim fi'il maka dia nakirah. Wa ma lam yunawwan kana ma'rifah, dan apa yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Selesaikan ini tanggungnya. Wa ma bihi khutiba ma la yaqil min mushbihi ismil fi'li sawtan yuj'alu. Wa ma bihi khutiba, apa yang ia diajak bicara dari yang tidak berakal. Min mushbihi ismil fi'li, yang mana dia menyerupai isim fi'il. sautan suaranya yuj'alu, maka ia dijadikan. Lihat itu, lihat i'rabnya. Ma isim maf'ul mubtada. Ya, khabarnya mana? Khabarnya ma mana? Hah? Khabarnya mana? Yuj'alu. Iya. Wa ma bi khutiba, kalau sautan maksudnya jadi apa? Yuj'al. Iya. Dan apa yang dengannya khutiba diajak bicara? Ma bi khutiba ma la yaqilu, apa yang ia tidak berakal, apa yang sesuatu yang tidak berakal itu diajak bicara dengannya, gitu enak ya. Apa yang sesuatu yang tidak berakal itu diajak bicara dengannya, gitu. Min mushbihi ismil fi'li jar majrur. Bagaimana jar majrur? Bayan lima al-mausulah al-ula, menjelaskan apa? Ma al-mausulah yang pertama. Jadi ma la yaqil min mushbihi, gitu. Ma di sini, min di sini menjelaskan ma min mushbihi ismil fi'li, yaitu yang tidak berakal tersebut min mushbihi ismil fi'li, sesuatu yang menyerupai isim fi'il. Ya, sautan supaya maful. Jadi ia dijadikan. Ya, ia dijadikan sebagai apa? Suara. Ah, jadi min mushbih tadi apa? Menjelaskan ma yang pertama tadi, ma gitu. Ma min mushbihin ismil fi'li berarti ya. Berarti terjemahannya apa yang ia menyerupai isim fi'il? Ya. Khutiba ma la yaqil, yang tidak berakal diajak bicara dengannya, yuj'al sautan, dijadikan sebagai suara nanti insyaallah. Kadzal ladzi ajda hikayah, demikian pula yang ia memberikan faedah hikayah seperti qab walzam bina dan juga lazimilah binan nawaini, mabninya dua macam tersebut, fa huwa qad wajib, dan itu telah diwajibkan mabninya. Lihat syaratnya, saya tadi kurang sama membacanya. Asmaul aswat, isim-isim aswat, alfadun, ada lafad-lafad ustu'milat yang digunakan. Asmaul aswat, alfadun ustu'milat, isim-isim suara adalah lafad-lafad yang digunakan seperti isim-isim fi'il. Ah, itu maksudnya ya, dari bait tadi itu. Isim-isim suara digunakan seperti apa? Isim-isim fi'il. Dalam hal apa? Fil iktifa biha. Dalatan ala khitabi ma la yaqil. Dalam hal bisa mencukupkan dengannya. Sebagaimana kita bisa mencukupkan dengan isim fi'il yang sah, cukup. Isim suara pun bisa mencukupkan dengannya. Meskipun ada sedikit perbedaan yang saya sebutkan. Ya. Dalatan ala khitabi ma la yaqil. Yang mana isim suara tersebut menunjukkan kepada pembicaraan kepada la yaqil, sesuatu yang tidak berakal. Seperti anak kecil yang masih belum akalnya belum sempurna gitu ya. Ini kih, ya ini juga masuk. Masih irmi gitu. Kih, ya. Aw ala hikayah sautin minal aswat. Aw ala hikayati sautin minal aswat. Atau menghikayatkan suara dari suara-suara. Menghikayatkan suara dari suara-suara. Fal awal, maka yang pertama itu apa? Menunjukkan khitab kepada yang tidak berakal. Khitabnya ini kadang untuk lizajrihi, untuk menzajr teguran. Seperti fal awal, yaitu yang pertama, berarti khitab. Untuk khitab ya, saya tambahkan untuk khitab ada dua macam. Yang pertama untuk zajr teguran. Yang kedua untuk doa panggilan. Untuk zajr contohnya, ucapan muhala lizajril khail, untuk menegur atau apa ya, menghentakkan atau apa, misalnya itu apa bagusnya, zajr mendorong menyemangati apa, al khail kuda, anil bat'i maksudnya dari berlambat-lambat, hala ini sudah cukup sempurna itu. Hala. Ya. Tentunya ini dihasilkan dengan pembiasaan ya. kalau dengan pembiasaan, dengan pelatihan. Wa'adas juga adas. Ini untuk menzajr, menghentakkan al-baghal. Al-baghal apa baghal? Peranakan kuda dan keledai ya. Adas. Ya. Wasani nanti atau disebutkan yang untuk doanya ya, untuk doanya tadi ya. Khitab tadi kan yang pertama itu apa? Zajar, yang kedua untuk doa, manggil. Ini dihasilkan dengan ya tadrib, dibiasakan. Seperti katanya untuk memanggil abban, ban. Apa ban? Domba, ha ha. Ya. Al-ma'iz, a. Kalau al-kalb, haja-haja. Ya, dan seterusnya. Kalau nanti manggil kucing apa? Cing-cing gitu. Cing-cing-cing gitu. Apa? Meong-meong. Ya, masing-masing sesuai dengan bagaimana melatihnya. Dilatihnya pus, panggil cing, kan nengok. Ya. Ya bedanya nih, bedanya dengan isim-isim fi'il. Kalau isim-isim fi'il itu ada apa? Dhamir padanya. Ada dhamir. Adapun isim-isim suara tidak ada dhamir padanya. Tidak ada dhamir. Sehingga kalau isim fi'il masuknya kepada murakkab, isim-isim shaut mufrad. Tapi sudah dihasilkan di situ faedah. Ya, paham coba ya. Ya coba antum lihat lagi. Bait tadi wa ma bihi khutiba ma la yaqil min mushbih bil fi'li sautan yuj'alu. Ya. Isim yang diajak bicara dengannya sesuatu yang tidak berakal dari isim yang menyerupai fi'il itu dijadikan di antaranya suara gitu loh ya. Soal jelas ya. Jadi terjemahnya tadi ma bihi khutiba ma la yaqil, isim yang sesuatu yang tidak berakal diajak bicara dengannya dari isim yang menyerupai fi'il itu dijadikan ya suara. Ini suara dijadikan seperti apa? Isim fi'il gitu. Paham gak ini? Ya. Nah itu, jangan saya bingung ya. Kalau bingung dilihat i'rabnya. Jadi isim yang sesuatu yang tidak berakal diajak bicara dengannya yang menyerupai isim fi'il itu ia dijadikan suara bentuknya, gitu. Suara bentuknya. Bedanya apa tadi? Kalau isim fi'il mengandung apa? Dhamir, berarti dia min qismi al-murakkab, min qabili al-murakkab. Adapun kalau isim saud, ya. Asmaul aswat apa? Maksudnya apa? Mufradat, mufrad. Wa asyara bi qawlihi, dan dia mengisyaratkan dengan ucapannya wal zambinan nawaini, lazimilah tetapilah binanya dua macam ini kepada anna asmal af'al, bahasanya isim-isim fi'il dan asmal aswat semuanya mabni. Waqa sadaqa fi babil mu'rab wal mabni, sudah lewat pada bab mu'rab dan mabni. Dalam catatan saya sebutkan wa min dzalika qaulu syair wa huwa Yazid ibn Mufarris al-Himyari ada asma li 'abadin 'alayki imarah aminti wa hadha tahmilina taliqu ada sayo gitu bergegas. Ini dia yang diajak bicara siapa? Ya, ada faedah enggak itu? Ya, sudah tercukupi gitu sudah. Ada sudah paham ianya. Apa campuran antara kuda dan keledai. Ya. Ma li'abad, tidak ada lagi atasmu. Ya wahai bighal, al-baghal, tidak ada lagi atasmu bagi abad kekuasaan. Ya. Ma li'abad 'alaiki imarah, abad tidak lagi memiliki atasmu kekuasaan. Ya. Amin tinggal telah aman. Wahada tahmirina tariqu. Inilah orang yang kau bawa ini bebas, merdeka. Wa rubbama apa? Summu al-farasa nafsaha adasa. Kadang mereka menamai al-faras itu sendiri adas. Ya. Summu al-faras nafsaha adasa. Ya. Wa hina idzin tu'assir fi al-awamil. Ya ketika itu ya berpengaruh padanya amil ketika dia dijadikan sebagai nama faros adas karena dia alam sebagaimana dalam ucapan ar-rajiz idza hamaltu bizzati ala adas ya ala adasin aslinya fala ubali man mada wa man jalas ya bizzati saya belum lihat maknanya apabila saya bahwa bizzati, bizzati itu apa? Wallam ala adas, di atas adas kuda. Maka saya tidak perlu liman mawa wa man jalas, dengan orang yang berjalan, berlalu, wa man jalas, saya duduk. Ya. Amin asma'il aswat qauluhum lil himar sa idza da'awhu lishurbi. Ya, di antara nama suara juga ucapan mereka kepada keledai sa sa sa. Ya. Jika seseorang memanggilnya lishurbi untuk minum. Ya, wa fi mithli man min amsalihim. Wa fi mathalin ya. Wa fi mathalin min amsalihim, baru saya baru baca ini, baru masih gerayangi dulu. Wa fi mathalin min amsalihim, dan pada satu permisalan, dan permisalan mereka, dari permisalan mereka adalah qarribil himara min ar-radhati wa la taqul lahu sa. Ya. Qarribil himara min ar-radhati wa la taqul lahu sa. Wa radha nuqrah fi sakhrah yastanqi' fiha al-ma. Ya. Ar-radha adalah nuqrah. Nuqrah berarti apa? Patukan. Si sakhrah ada batu. Yastanqi' fiha al-ma. Ya. Qarrib al-himar min ar-radha. Ya. Nuqrah berarti lubang. Ya. Nuqrah lubang. Lubang dari batu yang dilubangi oleh apa? Air. Ya. Wala taqul lahu sa', dan jangan kau katakan kepada sa'. Ini apa? Minum. Ay minum. Waqala syair fi sifat imra'ah lam tadri masa lil hamiri wa lam tadrib bi kafi mukhabiti salami. Ya. Dia tidak tahu masa. Ya, masa. Apa itu sa? Ya. Lil hamiri wa lam tadrib bi kafi mukhabiti salami. Ya. Ana belum buka ini. Maknanya baru baca sekarang. Ya, selesaikan dulu yang ada di sini. Sampai di mana tadi? Wasaniyah. Macam yang kedua dari asma saut adalah ala hikayati sautin, di atas penghikayatan suara dari suara-suara. Kalau tadi yang pertama apa? Mengacak bicara, ya. Sesuatu yang tidak berakal. Apakah untuk menzajirnya, menyemangati dia, atau untuk memanggilnya? Kalau yang kedua untuk hikayah suara mereka. Jadi qab untuk wuku' as-saif, menancapnya apa? Pedang. Ghaq apa? Mengungkapkan suara apa? Ghurab. Apa ghurab? Gagak. Iya. Tok. Itu apa ini? Suara apa? Batu. Toko. Ya. Dan yang lainnya sebanyak. Wa syara bi qawlihi, dan dia mengisyaratkan ucapannya walzam. Dina an-nawai. Sudah ini ya. Hah? Sudah ini. Wa qad sabaqa ayatan. Enggak apa-apa dibaca lagi. Wa asyara bi qawli wa lazam min an-naw'aini ila anna asmal af'al wa asmal aswat kulluha mabniyah. Wa qad sabaqa fi babil mu'rab wal mabni. Ya, telah lewat pada bab mu'rab dan mabni, anna asmal af'al mabniyah, bahasa isim fi'il mabni. Bi syabahiha bil harfi, karena dia menyerupai huruf fi niyabah 'anil fi'li, dalam hal ia menggantikan fi'l wa 'adami ta'assur. Di sisi lain tidak bisa dipengaruhi oleh amil. Bahkan tidak bisa masuk padanya amil. Haitsu qala, di mana di situ dikatakan wa kana niyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin kafti qarin usila. Wa masmal aswat, adapun nama-nama suara, fahiya mabniyatun, maka dia mabni li syabahiyah bi asmi al-af'al, karena dia menyerupai isim isim fi'il. Ya, selesai tadi pembahasan tentang apa? Asmaul af'al dan wal aswat. Ya. Ada keserupaan enggak asmaul af'al dengan aswat? Ada. Dan siapa yang pertama? Sama-sama mabni, sama-sama iktifa. Ya, sama-sama iktifa biha. Bisa mencukupi dengannya, sempurna sudah. Bedanya apa? Kalau asmaul afal, murakkab, ada dhamir di situ, mustatir wujuban. Kalau aswat, mufrad, tidak ada dhamir padanya. Ya, sampai sini. Nanti insyaallah bahasa berikutnya masukkan nona atau kid. Yang itu kalau masih belum tahu mana-mana pesir yang disebutkan dalam hawashi itu, antum cari aja di kamus. Lumayan sih merajanya kalau harus dibuka semua kamu sini. Ya. Tidak ada yang bisa kan? Nanta jadi mana? Lam di mana di? Oh itu lam tadri masa lil hamiri walam tadri bika fi mukhabidi salami. Apanya? Lam tadri masa. Apanya nih yang tanyakan? Al-hikayah dianya kan? Masa apa itu sa? Gitu. Al-hikayah saja di sini mah. Ya, saya dicek lagi itu. Oke, perlu dicek lagi kalau baca syair biar benar-benar paham satu-satu diperhatikan ini. Itu waktu ya. Ini ya, adapun yang di matan ya insyaallah kita semua terjemahkan semuanya. Ya, yang lain ada? Cukup. Ya Allahu taala a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.